Bismillahirrahmanirrahim. Ada 6 orang yang tidak boleh menjawab salam saya malam hari ini. Saya ulangi, ada 6 orang yang tidak boleh menjawab salam saya malam hari ini. Yang pertama adalah orang gila. Yang kedua orang bisu. Yang ketiga orang tuli. Yang keempat orang yang sedang tidur. Yang kelima orang kafir. Dan yang keenam adalah orang mati. Semoga 6 orang itu tidak ada di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kalimat sesempurna rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena dengan rahmat, ridho dan taufiknya sehingga pada malam hari ini aktivitas kehidupan kemanusiaan kita terhenti sejenak. Kita menyatukan jiwa raga kita untuk berkumpul bertemu di tempat yang mulia ini. Semoga kehadiran kita menjadi sebuah kecerdasan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam teriring selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangan dakwanya sehingga hari ini kita semua dalam keadaan Islam. Walau malam hari ini kita tidak menatap wajah Rasulullah, walau malam hari ini kita tidak mendengar kata-kata langsung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau malam hari ini kita tidak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kita berbondong-bondong berduyung-duyung duduk di majelis ini. Semoga rahmat selalu menyertai kita semua dan insya Allah safah Rasulullah bersama kita di kelak hari kemudian nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita 2015 adalah perjalanan tahun menuju 70 tahun Indonesia merdeka. Dari perjalanan 70 tahun menuju Indonesia merdeka, umat Islam di seluruh dunia sedang berkiblat melihat orang Islam Indonesia. Di seluruh belantara muka bumi menanti umat Islam yang disebut menjadi mayoritas di dunia. Tetapi apa yang terjadi? Hari ini justru di negara kita, di bangsa kita, justru umat Islam mayoritas ini justru tidak mendapatkan nilai di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak saja dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, pribadi beragama pun selalu menjadi nilai yang kecil di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Ada apa dengan masalah ini? Yang pertama, menurut hemat saya, umat Islam Indonesia tidak mengambil peran dan fungsi tentang dakwah dengan baik dan benar. Akibat tidak mengambil peran dakwah dengan baik dan benar di tanah air ini sehingga hari ini di tanah air Indonesia kita disibukkan dengan agama-agama oplosan. Ada minuman oplosan, ada juga agama oplosan. Agama oplosan itu ada di republik ini oleh karena negara tidak serius mengurus agama Islam dengan baik dan benar. Justru negara bekerja sama dengan agama oplosan untuk dijadikan proyek dan pada akhirnya menekan keadaan umat Islam yang sedang beribadah kepada Allah. Orang yang pakai jenggot, rajin ke masjid, dituduh, difitnah. Tapi orang yang sedang berzina di hotel justru dibanggakan, disiarkan. Orang yang sedang baca Quran dicurigai. Sementara orang yang sedang narkoba, berzina, melakukan kejahatan justru dipelihara. Orang yang sedang poligami justru ribut. Sementara orang yang berzina dari tempat WTS ke WTS lain justru dipelihara oleh kita. Ada apa? Karena kita tidak mengambil peran menjadi dai dalam aktivitas kehidupan kita. Sehingga hari ini pekerjaan dakwah itu tidak menjadi kualitas bagi kehidupan kita. Sebagian orang menganggap dakwah itu urusan orang alumni dari pesantren perguruan tinggi Islam. Sesudah itu tugasnya mereka. Di sisi lain, dakwah dikemas dengan kepentingan-kepentingan politik yang pada akhirnya membuat umat Islam mayoritas ini tidak maju, justru makin terbelakang dan terhina. Yang kedua, apa yang menjadi masalah sehingga umat Islam mayoritas hari ini tidak menjadi umat yang kuat, tidak menjadi umat yang utuh, tidak menjadi umat yang menghasilkan peradaban bagi kehidupan bangsa dan negara? Yaitu oleh karena umat Islam negeri ini sendiri prasangka buruk dengan agamanya sendiri. Akibat prasangka buruk dengan agamanya sendiri sehingga yang terjadi adalah yang membuat majelis taklim adalah ibu-ibu. Sementara yang bapak-bapak, yang laki-laki jarang bikin majelis taklim. Survei dari Sabang sampai ke Merauke, begitu acara pengajian yang ditemukan oleh kita di seluruh tanah Indonesia, yang paling banyak hadir adalah ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu ini masuk surga semuanya. Bapak-bapaknya kemana? Justru sebagian di antara kita umat Islam, bapak-bapak itu justru menjadi provokator untuk tidak lagi hadir di majelis-majelis itu. Inilah yang terjadi pada keadaan kehidupan kita. Yang ketiga, umat Islam negeri ini sendiri saling mencurigai karena kepentingan dunia, bukan karena kepentingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mayoritas, kita jumlahnya banyak, tapi justru di antara kita tidak menemukan yang namanya wa'tasimu bihablillahi jami'a, yang ditemukan adalah keretakan hidup umat Islam Indonesia. Ketika terjadi keretakan inilah orang lain memanfaatkan politik, memanfaatkan ekonomi, memanfaatkan pendidikan, memanfaatkan keadaan ini sehingga lihat di negeri kita banyak agama-agama oplosan yang masuk di negeri kita. Di Betawi kita tidak sadar muncul nabi dari Betawi yang namanya Ahmad Musaddiq. Kita tidak sadar muncul malaikat dari Betawi yang namanya Lia Aminuddin. Belum lagi nabi yang muncul dari Lampung namanya Iskandar Shah. Belum lagi muncul nabi dari Poso namanya Nabi Dainonlok. Belum lagi muncul nabi dari Malino Makassar namanya Nabi Daeng Pabeta. Belum lagi nabi yang muncul dari Semarang 6 bulan yang lalu namanya Nabi Tugimin. Ada apa dengan itu? Ini semuanya kerja-kerja proyek yang hasilnya adalah merusak dan memanfaatkan keretakan umat Islam itu sendiri. Kita belum lagi mendengar ada musabaqah tilawatil Injil yang sedang dilaksanakan oleh Institut Kalimatullah Grogol Jalan Sosilo 3 nomor 17. Keadaan ini yang terjadi sehingga umat Islam yang mayoritas ini, kelihatan mereka mayoritas, kelihatan kita banyak, kelihatan jumlahnya besar, tetapi justru kita tidak ada nilai dalam kehidupan ini. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan umat yang mayoritas ini bagaikan bui di laut, bagaikan sepotong sendal kertas yang ketika arus ke utara ikut ke utara, arus ke barat ikut ke barat, arus ke selatan ikut ke selatan, arus ke timur ikut ke timur. Mereka tidak ada nilai. Mereka mayoritas, tetapi mereka digerogoti seperti orang yang sedang kelaparan. Oleh karena umat Islam hari ini tidak menempatkan agama ini, tidak memilih agama ini menjadi mabda, menjadi pandangan hidup yang benar. Sekedar hanya menjadi ritual, sekedar hanya melengkapi aktivitas hidup menjadi seorang muslim keturunan, tetapi aktivitas hidupnya tidak mencerminkan ihdinas siratal mustaqim, justru berada pada konsep an'amta ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Orang lain bikin Natal, umat Islam ikut bikin Natal. Orang lain bikin tahun baru, umat Islam ikut tahun baru. Tidak malu dengan agamanya. Bahkan sangat tidak malu lagi. Berani-berani mengatakan toleransi di antar agama oleh karena untuk merusak akidah dan tauhid itu sendiri. Bukankah Allah mengingatkan kita? La a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma'bud. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Telah jelas bagi kita, sehingga toleransi tidak bisa diterjemahkan untuk merusak akidah, tauhid dan agama yang telah didawakan Rasulullah Muhammad SAW. Akibat kita mayoritas tidak menempatkan agama pada posisi yang benar di kehidupan kita, sehingga kemayoritasan bangsa ini mencoreng peradaban Islam yang telah didawakan oleh Rasulullah dengan para sahabat. Kita malu kepada para pejuang bangsa Indonesia. Mereka malu 350 tahun dijajah oleh negara yang luasnya 425 km persegi. Mereka malu kepada negara yang jumlahnya penduduk 9 juta. Sehingga mereka bangkit mengantarkan kemerdekaan untuk bangsa ini. Tapi sayang, hari ini menuju 70 tahun Indonesia merdeka, justru negara yang mencoret agama di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara, sehingga orang lain masuk memanfaatkan kesempatan untuk merusak agama ini. Mari bersatu, rapatkan barisan. Indonesia merdeka dengan rahmat Allah karena mayoritasnya umat Islam berjuang. Indonesia merdeka oleh karena akidah dan tauhid yang kuat di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara. Untuk membuat negara ini bangkit kembali, peganglah tauhid agama Allah al-Islam yang didawakan Rasulullah. Aku yakin bahwa nanti ketika 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, Indonesia menjadi bangsa yang maju oleh karena umat Islam menempatkan akidah, tauhid, dan menjadikan Islam menjadi way of life untuk mengantarkan keselamatan manusia di tanah air ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.